bile kula kali panjenengan niki kepingin ngelampai ibadah niku sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kula kali panjenengan rela mengorbankan waktu, meluangkan waktu untuk duduk bersama mengaji. Mugi-mugi para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemurahan dan kejembaran kemurahane Allah subhanahu wa ta'ala niku mengangkat kita, mengangkut kita wonten mergini tiang-tiang yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi sedikit mugi-mugi Gusti Allah maringi perubahan dalam perilaku kehidupan kula kali panjenengan, semakin dekat dengan ajaran Allah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ibadah kula kali sampean disempurnakan ambek Allah subhanahu wa ta'ala. Kula kali panjenengan ditulungi saged ikhlas, saged mendapatkan, merasakan nikmatnya ibadah kados kaulane Gusti Allah yang diberi kenikmatan ibadah. Nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad sing tutup bab sholat jamaah yang terakhir. Mengulang kemarin karena ada seorang pendengar yang belum paham. Mungkin sing rangno, sing gak tapek tegas. Ya, jadi gak paham bongi. Ya, lek sampean paham. Kulo baleni maneh karena apa? Sholat jamaah ini adalah sholat yang diajarkan Nabi. Sejak Kanjeng Nabi niku menerima perintah sholat sampai sedo, sholat fardu itu tidak pernah dilakukan Nabi dengan sholat sendirian. Sampai di waktu perang sing ruket, bukan perang tanding loh. Iya. Perang niki sudah campur antara musuh dan orang Islam. Masih diwajibkan sholat jamaah. Yang penting nyali tata cara sholat khauf. Iya. Para hadirin sekalian, Kanjeng Nabi dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Salatokon lakonono sembayangiku kama raaitumuni olemu ngerjakno sembayang iku kaya oleh kon ndelok aku nalikane ngerjakno sholat. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Ya, umpami kula kali panjenengan rumiyin nate pirsani tenggene Ustaz Ibad, tenggene Kiai Nur Kholis, tenggene para habaib. Beliau pernah melihat ayahnya, ayahnya melihat ayahnya, sampai dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ibadah kula kali sampean sambung nang Kanjeng Nabi. Bahwasannya tiang makmum ngoten berjamaah niku ada empat yang harus dipenuhi. Nomor siji, niat dadi makmum. Iya. Lek wis niat dadi makmum kudu ngerti tingkah polahe gerak-gerike imam. Mengertinya baik secara melihat atau mendengar. Ya. Kemudian tidak boleh mendahului imam. Gerakannya harus cocok dengan yang dikerjakan imam. Fa in kholafa, lek pancen makmum iku mang nulayani ambek sing dilakoni imam, batolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat niku wahu melok tapi gak melok, podo ambek duli nan. Ya. Au bi arbaatin tawilatin bi udrin au jabahu. Dia itu ngari utawa gak podo imami. Gak podo itu sampai empat rukun tawilatin sing dawa umpama. Ya, imam wis ruku. Ya. Lah umpama diitung teko niat boten. Ya. Diitungin niku mulai teko mulai ruku. Ya. Ruku kene durung mari. Itidal kene durung mari Fatihah. Menggos-menggos umpama. Ya. Mari ngono loro wisan ya. Imam wis ruku durung mari Fatihah. Imam sujud. Kate sujud kene kate ruku. Dek iku mangarine krana sebab ana alasan aujabahu yang membuat dia tidak bisa meninggalkan. Contoh nih. Nahwi butin pancen dek iku mang wonge wis tuwek, kelenak, kelenu, ya. Ausakin utawa dek iku mang mamang. Aku mang maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim mang bismillah ta. Anu balik maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Moten to mawon. Iya. Sampai dhek ketinggalan, batal sembayangi lek sampai papat. Jadi gak batal. Wis aku niat gak melok mak imam nerusno dhewe. Iya. La waswasatin lek ne dhewe ku mang waswas ya apa? Bismillah. Bis ngoten dong ya. Walad dol. Ngoten dong mawon. Lek waswas meskipun alasan apa ndak boleh, tidak dibenarkan. Lalu wis papat ya iku mang ruku. Mangga sik Fatihah ya. Imam wis ruku. Dhe'e sik ngadeg Fatihah. Imam wis iktidal, dhe'e sik maca Fatihah. Imam sujud sik maca Fatihah. Imam lugu dhe'e maca Fatihah. Supaya gak batal langsung lunggu wis. Fatihah langsung lunggu. Fal yuwafiq firrobi. Hendaknya yang keempat dia fal yuwafiq. Hendaknya dia mencocokkan firrobi pada rukun yang keempat. Iku mang ya apa? Ya gak melok. Gak melok saroka? Gak saroka. Moro melok supaya gak batal. Titik selesai. wayaktu lan medhot sapa masbukun makmum masbuk. Masbuk itu apa? Masbuk itu artine sabaqah itu lewat. Lek masbukun dilewati atau ditinggalkan. Cara jawane masbuk itu makmum sing ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan Fatihah imam. Pada waktu de'e takbiratul ihram, dia itu gak menangi Fatihah imam. Lek takbiratul ihram de'e Allahu Akbar imam muni waladhalin amin. Iku sik podo, bukan mas, bukan masuk. Lek wis muri amin umpama pak wis timbangan tak enteni amin ae, ojo takbiro ae. Iya, krana ganjarane makmum masbok ambek mabuk sing gak masbok muafik itu beda. Beda, meskipun podo-podo oleh petulikure, petulikur iku mang kadang-kadang lek ni rupa, rupa wak, rupa mas sing pas muafik niku wang 4 karat, sing masbok cuma 20 kah? Kacek biro lah eman apa? Umpomodo umpomodo iya yeah. Kacek ingoten letnik makmum iku dikatakan makmum masbuk hendaknya memutus al-fatihata ing fateka lekne makmu imame wis ruku lek imam wis ruku awak mang takbir iya yeah. Allahu Akbar bar. Saya tadi gak menangi Fatihah imam, termasuk saya makmum yang ketinggalan. Kewajibane maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ojo terusno. Langsung ngruku. Iya. Yeah. Wa yaqtu masbukun al-Fatihata. Ulama kok diketok sebab nguber ruku imam. Iya. Pak in qiraa. Lek de'e ku mang pancet maca ya apa? Fa fatahur ruku'u. Sehingga imam sudah selesai rukuk, de'e gak rukuk bareng imam, ketinggalan ruku'e imam. Ya apa? Laghot rak'atuhu. Rakaat yang dia jalani krono gak bareng ruku ambe imam maka tidak dihitung satu rokaat. Kene opo sembahyang iku kok dihitung rokaat? Sebabe mulaine utawa nilai jamaah itu dinilai nututi opo enggak delok ruku mergane oleh sak rokaat sak rukuan ya. Rukuk niku patokane. Ya, patokane jamaah jamaah. Au taqallafa bila udrin. Utowo de'e iku mangari. Ngarine apa? Ya gak lara, ya gak apa pancen aras-arasen. Ya apa? Ya terus masuk batal. Lek ne pancen de'e ngari sengaja gak ndang ruku. Lalek ne makmum masbok iku mang fa inistaghola bisunatin. De'e iku mang Allahu Akbar. Mari ngono de'e gak ndang maca Fatihah tapi maca kabiron. Wis kadung biasa, Pak, kadung biasa. Gak ngerti lek awake iki mang ketinggalan jenenge wong lali. Au sakata utawa denger-denger. Oh, ya napa nggih ya? Au istama qiraatal imami utawa mari takbir ndelok bacaane imam iku cek wena irek ngoten nggih ya. Kadang-kadang bacaan yang enak, iya, suara sing enak, mari ngono iso miji-miji krono ngerti artine diresapi. Sing makmum gak ngerti. Wong jenengi Al-Quran bahasa Arab itu sudah dijadikan bahasa ibadah. Ibadah itu bukan jasmani tapi ruhani. Maka sampean gak ngerti ruhani ini menyentuh. Iki lho panganan ruhani. Jadi koyok husu. Gitu lho. Mergane sampean meskipun donga gak ngerti iki ngono makanan rohani. Iya, yeah. Sing mantep sampean niru sapa? Engko dikeki kaya sing sampean tiru. Iya. Yeah. Dek iku mang saking enake imam ketenggengen gak maca Fatihah sampai ruku. Ya apa? Qira wajuban qadra. Lali aku marek wajib ya aku mang kudu maca Fatihah maca lek langsung ruku batal sampean sembahyani krana ninggalno Fatihah sampean mangga ditanggungi imam ya yeah. Dadi maca Fatihah imame ruku ari iya sebabe sampean ada kesalahan ada udur udure lali mang durung maca Fatihah kira nawi selesai. Mari mang aku umpomo maca Fatihah tutuk ihdinash shiratal mustaqim yo perkirakno ihdinash shiratal mustaqim terus ruku imam iki dalai ora apa-apa sebab sampean ngari mang ana sing ketinggalan ya yeah. Tutup pun ini kan. Lek niki iku mang makmum sing ketinggalan kewajibane maca Fatihah kok gak maca Fatihah. Krana saking nikmating rungokno wacane imam, maka imam rukuk sampean kudu ngijoli Fatihah. Lah ketinggalan rukuk ari wa udzira din sepuro sebab dianggap udur ya fayatakhallafu dia ngari menyelesaikan Fatihah wayud rikur rok'ata malam yusbik terus de'e nututi rokaat itu malam yusbak selama de'e tidak ketinggalan biaksara min salasati arkanin tawilatin selama dia tidak ketinggalan tiga rukun ruku iya terus no kuno imam sujud sampean itidal mari ngono terus nututi ngoten krono mang ngoten lalu sampean ruku didawano makmum wis itidal sampean kait ruku ruku'e diwaca kabeh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gak usah ping telu pak lek sampean kesusu cuma maca sepisan cukup bacaan itu lho bacaan sunnah sing penting sampean dikongkon maca subhana rabbiyal azimi niku wau diselimurno supaya anteng iya yeah. Anteng iku sing dadi rukun. Lek sampean gak anteng iku termasuk nyolong. Wale ele-ele wong korupsi wong tolong nyolong nalikane sembahyang. Napa enten Kanjeng Nabi tiyang sing nyolong sembahyang? Ono ya iku wong sing gak tumak nina. Kadang-kadang kait Allahu Akbar ngeten Pak. Kaya jemblongan ngeten. Ngeten ngoten niku. Ya Allah, eman sampean meluangkan waktu untuk salat, salate digawe cepet-cepetan. Mergane lek wis sampean kesusu trawe apa-apa sampean gawe genah. Allahu Akbar genahno subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah, sing tetep jejet Rabbana lakal hamdu, langsung sujud Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Syukur wis tetep lho Pak, syukur wis tuma nina ngadek maneh Rabbighfirli, ngoten tok gak apa-apa Pak, sing penting tuma nina. Laping telu ping telu ngene iku Bang, sampean cekne anteng tuma nina, sing wajib niku tuma nina. Senes bacaane, bacaan yang wajib cuman Allahu Akbar takbiratul ihram. Mantun ngoten Fatihah, mantun ngoten at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Sak sempurnane iya sampai syahadat, mantun ngoten Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, sak teruse sing nomor 5 assalamu alaikum. Ini bacaan sing wudu diwaca, lek gak diwaca gak sah sembahyangi. Lalek kamu ni sami Allah liman hamidah ya sah. Iku ngono bacaan sun. Nah, paham nggih? Sing penting antenge, nggih ya. Lalek umpama dhek iku mang sampai ketinggalan telu rukuk maca subhana rabbil. Imam wis sujud. Mari ngono, ketinggalan itidal, gak bareng yan. Sujud gak bareng i imam. Mari ngono, imam lunggu dhewe kait iki dal ketinggalan telu. Ya apa? Batalat salatuhu. Menurut Imam Nawawi ambil Imam Romli. Fa in raka'a biduni qira'atin bi kudriha. Lek ne masbok yang ketinggalan Fatihahnya imam tadi, lali gak maca Fatihah krana saking enake ngrungokno Fatihah e qiraae imam. Rubuh langsung melok rubuh ya Pak. Batalat salatuhu. Batal sembahnya karena dia meninggalkan kewajiban maca Fatihah. Meskipun Fatihah niku mang cuma ono e mek setitik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar, aja terus no, langsung wis melok melok imam krono sampean ketinggalan. Lah iki mang ya apa Fatihah ditanggung imam, al imamu domin, imam ngono bagian noroki makmu me dalam Al-Fatihah. Mangulo sampe lek dadi pemimpin kudu siap torok. Lah ngoten lho Pak. Nggih ya. Saniki kan wonten ta Pak, saya wakil rakyat. Lah ngoten lah. Dadi rakyat ojo ojo ojo kakean duwe sing ngentekno duwe aku ae. Rakyat ojo mangan sing enak-enak, cukup tak wakili. Rakyat ojo sampai numpak motor api, cukup tak wakili. Kon melarato tak wakili sugini. Gitu dah. Gitu dah. Ngono kate mlebu swarga neraka ben. Kok repot. Iya. Ngono sing daftar akeh ya Allah. Iya. Dadi imam ngoten tanggung jawab. Lek wis dikon ojo nolak, tapi ojo jaluk. Lek wis sampean dikongkon dadi imam budalo, konsekuensine aku tak belajar opo bener takon nang wong liya-liya ngoten lho nggih ya. Ngoten abot sanggane yo gedhe ganjarane, ndindi ana jeding gedhe pecerene yo kudu gedhe. Nggih ya. Untuk ndi niku? Ya. Iku mang kewajiban maca Fatihah kok ditinggalno? Tidak boleh. Hadis gak sah krana dhewe meninggalkan kewajiban maca Fatihah. Selesai. Mantun. Wala yasihu iktida'uhu biman yaqtaqidu butlana sholatihi. Gak oleh makmum ambek imam. Sing sampean iku mang ngerti lekne imam iku batal sembayange umpama. Kumang mari ngentut durung apa? Wudu kok ngimami lali rupane, guys. Dek iku mang batal lari. Iya, umpama. Umpama sampean ngene, iku mang lebutel nang masjid. Ana masjid salaman ae bojone. Iya, krono sik anyar iya. Dek cium dhisik ngoten. Lho batal, Pak. Jangan. Iku dadi imam yo aja. Iya. Wala qari'in dan tidak sah lagi orang yang pandai bacaannya bener wacane Fatihah kok makmum nanggene wong sing gak tape iso maca Fatihah gak tete gak oleh iku mang kurang sempurna nanti menimbulkan satu kejanggalan. Imam iki yo keliru lah. Sing dadi untuk jagani supaya sampean gak kusuk maka tidak boleh. Iki jenenge saddud daroi, mencegah kemungkinan tidak kusuk. Lale umpomo Pak, umpomo. Sampean iku gak ngerti lek wong iki gak iso maca Fatihah, ngoten lho Pak. Iya. Fatihah gak iso muni Fatihah, ngoten to. Didelok potongane zen iki ya, potongane kaya wakaji serbanan zen ngoten ya. Makmum ae bareng muni walat tolin padha blaen rek. Ya apa lek gak ru? Gak apa-apa lek gak weru. Bareng muni salam. Astagfirullahaladzim. Loh. Hah? Aku mangere. Wis mari ya mari, Pak. Mene aja dibaleni, ngoten lho. Lek sampean wong iku ngerti bacaane gak tete. Aku tak makmum iki timbang gak jamaah, gak oleh, Pak. Gak oleh, gak sah. Iya, gak sah. Kalau tidak tahu boleh. Kalau sudah terjadi ternyata dia itu mboten napa? Napa? Wala ta wala yukhillu bi harfin minal fatikati. Contone ka arotin kaya wong sing angel maca. Gini ku wau abot, ya, yeah. Titik selesai. Walawik tadaa biman donahu korian. Saat niki makmum disongko wong iku mang teges wocone, terutama Fatihah. Umpama sampean gini, oh nek tadi imam iku pesen dhisik Fatihah, walau ngeten ya, ngeten lho Pak, ya. Yeah. Ilmu tajwid itu sing ngarang senes wong Arab. Iya. Dadi ilmu tajwid itu dikarang kangge nu napa? Ya Allah, kangge nyampekno nalangi wong sing gak tapek lesane gak tapek Arab iki umpama ngaji iku kaya wong pas ngoten lho. Iya. Mergane dia itu sebelum ngarang ilmu tajwid delok dhisik. Oh ngene-ngene. Sing didelok wong sing asli, Pak, dudu campuran. Oh kok iku ana kene kok ngene-ngene ya. Iku ijtihati. Cek nek gak kliru. Ternyata sampean wis biasa, wis berusaha. Tak apa itu tanggungane Gusti Allah. Sing penting gak sembrono. Umpama kurang ngene lho, lebol. Jangan jarene Kanjeng Nabi, man syaqqa ala ummati siapa mempersulit terhadap umatku, Allahumma syukur alaihim, beratkan hidupnya. Jari ini Gusti Kanjeng Nabi, la dororo waladi diror. Dalam agama Islam ini tidak ada istilah sulit dan tidak boleh menyulitkan. Yassiru walatu assiru, permudah, jangan kamu mempersulit. Wabashiru walatu nafiru, berilah arti yang gembira, besarkan hati mereka, jangan kon weden-wedeni. Jaole nggih. Yeah. Mergane ini ku wau, lek ne wis ngaji nang ngene wong sing nyegoro elmune sembarang niku enak, Pak. Pancen kon niki wis balak-balik, ilatmu wis kaya ngene, kate dirubah maneh ya apa, ngoten lho. Iya. Yeah. Dadi ngoten. Kalau to sudah maksimal, kadang-kadang muninge dan ihdinash shiratal mustaqim. Wis muni shiratal, tapi jare kok pengene shiratal shiratal wasi. Ngoten nggih ya. Di sana masih ada. Pernah di antara santri ni Kanjeng Nabi itu yang membaca di hadapan Kanjeng Nabi, ihdinash shiratal mustaqim. Siratul idinash shirath zizitai tentin siratul ya wis gak popo. Oh kalau gitu Nabi pernah mendengar orang yang dikatakan muni sucai sosik muni zaiai ora dadi opo muni idinash shirathul muni sindai ya wis gak popo oleh asal tidak disengaja. Isa muni siratal tak muni idina siratal mustaqim kaya model-model awan tena ugi lo biasa ingat tena ngenak-ngenak no ojo sing ikhlas dirungok no Gusti Allah engkok Gusti Allah sing nyampe no nang makmumi enak cari sampean enak cari Gusti Allah batik ngini. Iya, sing ikhlas. Iya. Lek sampean iku wis aja. Lek ne wong iku bang, anu kula wau. Napa leres ta kula lek maca ihdinash shiratal. Padahal nek maca shiratal ya kliru wayahe ngono sampean kudu shiratal. Shiratal ngene. Oh wong iku lek ngono mang wis ngerti muni shiratal. Cuma kupingku ana sine lek ngono. Ya wis, ngaten man. Jangan menyalahkan orang, salah no awakmu dhewe dhisik. Mari ngono takon, nggih ya. Lek sampean rok sok ngeminter, akhire gak ono sing cocok, nggih ya. Insyaallah mangmulo, Pak, mangmulo. Sampean niki kula kali sampean sing penting njaluk nang Gusti Allah. Ati nafsi takwaha. Jadikan nafsu saya ini yang patuh dumateng panjenengan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kecuali mereka yang minta fa'alhamaha bujuroha wa taqwaha. Nafsu iku tak dudun oleh dadi wong sing nurut ngene, lek gak nurut ngene. Qad aflaha man zakkaha. Sing bejo wong sing waspada, sing membersihkan hati. Jalu onang Gusti Allah. Gusti mandar manah kula niki sampean paringi nurut teng panjenengan titik soge sampean ojo ngene ya Allah tundukkan hati manusia pada saya sebagaimana kau menundukkan lautan kepada Nabi Sulaiman kaya opo kon katene kate kon gak iso bener ta gak ono kaene kon sombong no nang arep Gusti Allah gak ono kaene kon dibelewo sak donya jare Gusti Allah. Apa wong sak donya aku gak arep ambek raimu katene apa timu sampean gak iso nggih yeah. Monggo sareng-sareng bareng-bareng nggih gak nggih yeah. Donga dinunga muga-muga semakin tua semakin nafsu kita ini diparingi nurut nang ngene Gusti Allah nggih yeah. Lekne wong iku mang kok disangka wong iku enak bacaane kok tibane melingse. Iya. Ya gak apa-apa jenenge wong wis ati-ati kecuali nek wong e ceroboh. Al-dhanna ghairu ma'mumin fabana umiyan. Bareng disangka wong iku mang iso maca enak tibane gak enak. Disangka wong iki mang sembayang dhewe tibane berjamaah. Ya apa ya boleh ngono. Ada harus mengulang kembali krana sembayang mang cacat. Soro, Pak. Dadi sampeyan lek mari sembayang kok ndelok wong iku mang ngene. Dungone kok ngene. Lek ngono Fatihah kurang tete, lek ngono gak tepak, Mang. Aku lagi ini balenono sembayang sampean krono gak sabam ya lek garu semeneng wawis atau sembayang ijen wakaza lan semono uga sembayang jamaah kudu mengulang biman lek ni kapan jamaah ambik uang waktu ni boten cukup nih Pak. Pun kirang kali menit sekilas info ya niki ada sebagian jamaah masyarakat Bangil niki memohon kepada takmir masjid yok nopo lekne masjid niki ngadwontenaken sholat istisqo ini masih diajukan ya. Bukannya kita tidak menerima dengan panas boten, Pak. Kita itu menerima. Lek sholat istisqa ya apa? Kita itu mumpung dikeingini kesempatan kita untuk belajar sunnahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi biyen lho, lek dikei panas ngene jembayang istisqa. Untuk menyongsong besok lek ne udan duduk udan adaptasi menjadi hujan yang damai. Ngerti lho Pak? Untuk mau banjir sebanding gak sampai ucul. Ngerti lho Pak? Iya. Gak sampai ucul. Ngerti lho. Untuk mau ono banjir. Loh. Teko kono teko gadipek golong wakil-wakil mang lho Pak. Ngerti lho ya. Jadi lek ono sembahyang istis kok monggo melok. Belajar menteladani sunai Kanjeng Nabi. Krono akhir zaman jarang orang yang menghiraukan sunnah Nabi. Ya, kapan dereng semerapatune? Ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbana wa fiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima ya habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحب وآله وصحبه إذا تد صحبي والحمد للإله في البدء والثناي أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.